Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِسُنَّتِهِ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Amma ba'du ma'asyaral ikhwah wal akhwat, saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, termasuk hadirnya kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, meskipun kondisi hujan ya, tapi masya Allah tetap semangat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita ilmu yang bermanfaat serta diberi taufik untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut sehingga kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala hingga kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ahibati fillah azzakumullah, di kesempatan kali ini sedikit saya ingin mengajak diri saya pribadi dan juga saudara-saudariku untuk mari kita senantiasa waspada, senantiasa siaga, siap-siap, tidak lengah terhadap berbagai macam propaganda yang telah disiapkan oleh musuh-musuh Islam. Ahibati fila azzakumullah, sebagaimana kita tahu, yang namanya propaganda itu sesuatu yang memang, ya, baik itu ide ataupun pemahaman, yang sengaja disebarkan, ya, sengaja ditularkan antara satu dengan yang lain, ya, secara terorganisir, ya, serta secara terencana, ada planning yang matang, pembiayaan yang besar, ya. Nah, maka hendaknya kita senantiasa waspada. Taib, barangkali di awal pembicaraan saya mengingatkan beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya musuh-musuh kita itu tidak tinggal diam. Nah, misalkan ayat yang barangkali sering kita dengar dari surat Al-Baqarah, ayat yang ke-120, kata Allah Subhanahu wa taala, walan tardha anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan ridha kepada kalian, siapa, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, intinya secara umum orang kafir, hingga kalian mengikuti agama mereka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarutukum an dinikum in istata'u. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu senantiasa terus-menerus memusuhi kalian, memerangi kalian hingga mereka itu bisa mengembalikan kalian dari agama kalian, mengeluarkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Allah sebutkan di sini senantiasa wala yazalu, terus menerus mereka berusaha. Kita sebagai orang yang beriman tentu percaya berita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-89. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka itu sangat ingin mereka itu sangat ingin kalian kafir kalau seandainya kalian itu kafir sebagaimana mereka telah kafir. Sehingga, kata Allah, sehingga sama-sama kafir. Mereka ini yang diinginkan. Tayyib, ahibati fillah azzakumullah. Kalau kita, barangkali wallahu a'lam bissawab, secara global melihat firman Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, dan juga yang lainnya yang insya Allah nanti akan kita baca. Secara umum, langkah-langkah mereka itu imma berusaha untuk memerangi, memusuhi, kalau memang memungkinkan. Atau yang kedua, kalaupun tidak bisa memerangi, tidak bisa memberantas, tidak bisa menghancurkan secara fisik, maka mereka terus berusaha bagaimana menghancurkan kaum muslimin secara batin. Maknanya bagaimana statusnya muslim tapi jauh dari Islam. Tayyib, ahibati fillah azzakumullah, kita coba lihat. Yang pertama, upaya untuk memberantas. Upaya untuk menghabisi. Tapi untuk di masa kita sekarang ini barangkali bisa dikatakan tidak memungkinkan atau untuk di zaman sekarang ini sepertinya tidak atau sementara disingkirkan langkah yang ini. Tetapi perlu kita tahu. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu kesepakatan penduduk dunia secara umum, mereka tidak menyetujui yang namanya penjajahan. Ya. Karena bagaimanapun juga peperangan dan pertempuran nanti akan disebut sebagai sebuah penjajahan. Meskipun bisa jadi latar belakang peperangan itu adalah dari sisi ideologi. Dari sisi agama dan kepercayaan latar belakang aslinya. Tetapi itu akan dimunculkan dan akan nampak sebagai sebuah penjajahan. Dan itu secara umum di zaman kita ini itu tidak disetujui secara umum oleh penduduk dunia. Sehingga bisa dikatakan langkah ini sementara dikesampingkan. Tapi sebagai kewaspadaan perlu kita mengetahui ini. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, yang salah satunya yang tadi kita baca, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217 tadi. Ya. Yang Allah mengatakan wala yazalu yuqatilunakum. Terus-menerus mereka akan berusaha memerangi kalian. Nah, melawan. Hatta yarutukum an dinikum in istata'u. Sampai mereka mampu ya mengeluarkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Nah. Baik. Dan ini ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tetapi sebelum saya menyebutkan ayatnya, karena ini terkait dengan kisah ya, terkait dengan asal-usul atau sebab turunnya ayat ini, barangkali kita sebutkan lebih dahulu. Diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka, di antaranya disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Kitab-kitab tafsir menyebutkan ini. Suatu ketika ada seorang Yahudi ya, yang namanya Sya'as ya, Sya'as ibnu Qais melewati sekumpulan orang-orang ya kaum muslimin dari kaum Ansor. Baik dari suku Aus maupun Khazraj. Ada suku besar, dua suku besar di Madinah ketika itu. Mereka ini berkumpul, menampakkan kerukunan, menampakkan ya saling bercanda, ya, saling menunjukkan kedekatan. Nah, orang Yahudi ini ketika melihat kondisi itu tidak suka sama sekali. Dia tidak suka. Kemudian dia pun mengutus seorang pemuda ya, untuk disusupkan, diperintahkan untuk menyusup di antara para sahabat yang sedang berkumpul, ya, sedang bercengkrama, sedang ya, menunjukkan kedekatan. Pemuda ini diutus untuk mengingatkan kembali, mengobarkan kembali semangat permusuhan yang selama 120 tahun berkobar di antara mereka, antara suku Aus dan Khazraj. Diingatkan satu sama lain, ya. diingatkan, kejadian ini, kejadian itu diingatkan. Akhirnya memori ya, di antara mereka, ingatan mereka kembali ke beberapa tahun sebelumnya, sebelum mereka disatukan oleh Islam. Terngiang-ngiang kembali permusuhan mereka, saling mengalahkan, saling menyalahkan, dan seterusnya. Saling membunuh, ya. Teringat kembali. Sehingga mereka terprovokasi. Mereka memanas kondisinya. Saling menyeru untuk berkelompok Aus Khazraj. Untuk kemudian memanas. Sampai pada tataran mereka saling menghunus pedang. Kemudian mereka sepakat untuk mencari tempat yang longgar. Mereka pun sepakat menuju tempat untuk berperang lagi di sana. Kemudian sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka semuanya. Para sahabat yang sedang terprovokasi ini. Baik. Kemudian ahibati fila azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memanggil mereka semuanya. Ya ma'syaral muslimin. Wahai seluruh kaum muslimin. Ya, mereka semuanya muslim. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abida'wal jahiliyyati wa ana bain adhhurikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Apakah ya, kalian menyerukan seruan-seruan model jahiliyah? Ya. Seruan-seruan ala jahiliyah maksudnya adalah fanatisme kelompok golongan. Ya. Mengunggulkan kelompoknya, sukunya, golongannya. Dan merendahkan suku dan golongan yang lain. Seruan-seruan jahiliyah. Apakah kalian menyerukan kembali seruan-seruan jahiliyah sementara aku berada di tengah-tengah kalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi mengingatkan, "Idh hadakumullahu ilal Islam wa akramakum bihi." Apakah kalian menyerukan seruan-seruan jahiliyah sementara aku di tengah-tengah kalian? Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kalian untuk memeluk Islam. Setelah Allah memuliakan kalian dengan adanya Islam. Wa qata'a bihi ankum amrul jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan perkara-perkara jahiliyah dengan sebab masuk Islam itu. Wastanqadzakum bihi minal kufur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan kalian, mengentaskan kalian dari kekufuran. Wa allafa bihi bainakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merukunkan kalian dengan sebab Islam itu. Tarji'una ila ma kuntum alaihi kufara. Apakah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kembali kepada kondisi kalian yang sebelumnya, yaitu dalam kondisi kufur, dalam kondisi kafir? Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali, yaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Peganglah agama Allah subhanahu wa ta'ala secara bersama-sama dan janganlah kalian itu terpecah. Ya. Janganlah kalian itu terpecah belah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan. Ingatlah. Ya. Ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kalian. Ya. Yaitu ketika kalian yang sebelumnya itu saling berperang. Saling bermusuhan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merukunkan kalian. Menjadikan kalian itu bersaudara. Diingatkan ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian disebutkan dalam riwayat, akhirnya mereka tersadar. Mereka menangis, mereka sambil berpelukan. Antara orang-orang dari suku Aus dan suku Khazraj. Tersadarkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjadi contoh bagaimana orang-orang kafir itu tidak suka kaum muslimin itu kuat. Mereka ingin bagaimana kaum muslimin itu hancur. Saling bertikai antara satu dengan yang lain. Sehingga lemah, sehingga mudah untuk dikalahkan. Dan itu upaya-upaya yang senantiasa berusaha untuk ya dilakukan oleh orang-orang kafir. Sejarah pun menunjukkan demikian. Kalau kita melihat ya, sejarah munculnya sekte-sekte, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam sejarah Islam, semuanya adalah merupakan propaganda mereka. Munculnya Khawarij, ya, yang menjadi cikal bakal terorisme hingga saat ini, pun orang-orang Yahudi yang menyulutkan dan yang memunculkan. Demikian pula muncul sekte yang berseberangan, Syiah, Rafidhah, pun orang-orang Yahudi yang memunculkan. Demikian pula kemudian muncul pemahaman-pemahaman yang baru, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Qadariyah dan yang semisalnya. Ini pun adalah campur tangan dan upaya mereka. Ketika mereka ya, menyisipkan dan menyusupkan ke dalam tubuh-tubuh kaum muslimin ilmu filsafat. Diawali dari menyusupkan ilmu filsafat, ya, muncullah ilmu kalam lebih mengedepankan akal dibandingkan dengan dalil, nas. Nah, muncullah sekte-sekte tadi. Kemudian dari ini terpecah dan terpecah dan terpecah. Itu di awal-awal Islam. Kemudian di akhir-akhir ini, yeah, pun demikian. Yeah. Bagaimana mereka berusaha memunculkan, yeah, kelompok-kelompok yang saling bertikai antara satu dengan yang lain. Dan di antaranya adalah untuk merusak Islam. Ahmadiyah, ya, dan sekte-sekte Lia Eden dan yang semisalnya. Kalau ditelusuri adalah campur tangan dari mereka. Tayyib barakallahu fikum. Nah, intinya di antaranya adalah upaya bagaimana melemahkan kaum muslimin. Tayyib. Ini barangkali kita cukupkan yang poin ini, ya, karena bisa dikatakan dari untuk berusaha menghancurkan secara fisik, ya, secara lahir, itu sesuatu yang bisa dikatakan untuk saat ini tidak ditempuh oleh mereka. Karena secara umum penduduk dunia, ya, mereka tidak menyukai, ya, yang namanya penjajahan dan peperangan secara umum. Tayyib. Poin yang kedua. Propaganda besar yang sedang gencar-gencarnya mereka lakukan. Dan itu juga bukan sesuatu yang baru. Nah, barakallahu fikum. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-99. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajaw wa antum syuhada. Katakan wahai Nabi kepada mereka, apa yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan. Nabi diperintahkan oleh Allah mengatakan kepada orang-orang ahlul kitab. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Lima tasudduna an sabilillah. Kenapa kalian menghalangi dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang dihalang-halangi? Man aman, orang-orang yang beriman. Untuk apa? Tabghunaha iwajan. Kalian menginginkan agar menyimpang, bengkok, tidak lurus wa antum syuhada. Sementara kalian itu sebenarnya tahu. Menjadi saksi tentang lurusnya dan benarnya Islam. Kalian tahu sebenarnya Islam itu benar. Ya. Kalian tahu sebenarnya Islam itu lurus. Tapi karena kalian kufur, sebagaimana Allah sebutkan di ayat sebelumnya, ya ayat 98. Ya. Tetapi karena kekufuran itu, maka akhirnya pun menghalang-halangi, berusaha menghalangi kaum muslimin dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini propaganda yang mereka lakukan dengan gencar di saat-saat ini. Karena yang pertama tadi bisa dikatakan untuk saat ini tidak memungkinkan. Ya, kalau dari sisi kemampuan teknologi, mampu sebenarnya mungkin mereka. Tetapi tadi, ya, kesepakatan penduduk dunia secara umum menghalangi mereka untuk melakukan poin yang pertama. Sehingga mereka berpindah kepada poin yang kedua. Bagaimana taruhlah Islam tetap banyak orangnya, taruhlah mereka itu statusnya sebagai seorang Muslim, tetapi bagaimana mereka itu tidak menerapkan Islam? Bagaimana seorang Muslim dihalang-halangi supaya tidak mengenal Islam yang sesungguhnya? Ini menghalang-halangi kaum muslimin supaya tidak mengenal Islam dengan baik. Tayyib, ahibati fil azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, sebagaimana ya, di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguh orang-orang kafir, mereka mendermakan, membelanjakan harta-harta mereka, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah sebutkan ini. Sehingga mereka ya, dengan bisnis, ya, dengan usaha, dengan perindustrian, dengan usaha apapun itu, mereka mendapatkan dunia, kemudian dipakai dunia itu bagaimana untuk menghalang-halangi kaum muslimin dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang muslim tidak ngerti Islam? Tayyib. Ahibati fillah a'azzakumullah. Dan terkait dengan masalah ini contohnya sangat banyak sekali. Barangkali perlu kita menyebutkan sebagian ya, contoh. Adapun yang lainnya nanti sekedar isyarat. Ahibati fillah a'azzakumullah. Di antara yang berusaha untuk digulirkan dan memang sudah bergulir di seluruh penjuru dunia secara umum, yaitu menggulirkan liberalisme, pluralisme, sekularisme, paham-paham liberal yang bebas ya. Semua orang bebas berpikir, termasuk bebas memahami agama. Ya, biarkan Islam. Kalaupun ada orang Islam, ya, ngakunya Islam, ya, tapi tidak menganggap wajibnya sholat, ya tidak apa-apa. Ya, kan? Bebas kok. Orang yang ngaku Islam, tapi menghalalkan, misalkan, pernikahan antar saudara, ya enggak apa-apa. Wong bebas kok. Ya. Ngaku Islam tapi enggak mengakui adanya malaikat. Enggak mengakui adanya setan sebagai setan dan malaikat sebagai sebuah makhluk, tapi hanya meyakini sebagai sebuah sifat yang baik dan sifat yang buruk. Kalau ada yang seperti itu, ya tidak apa-apa, bebas kok. Menafsirkan ayat, menafsirkan hadis dengan semaunya, ya tidak apa-apa, bebas. Bebas. Tidak boleh saling menyalahkan. Kemudian pluralisme. Sesuatu yang demikian juga apa sekularisme, ya. Menyamakan ya hak semua orang, ya. Semua memiliki hak yang sama, ya. Tidak boleh apa terkungkung antara satu dengan yang lain, ya. Kemudian memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Agama itu urusannya dengan Sang Pencipta, sudah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, dalam berpolitik, enggak usah bawa-bawa agama. Enggak ada kaitannya agama itu dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara, ya dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. Enggak usahlah menggunakan agama. Agama itu yang penting kan hubungan dengan Tuhan istilahnya. Tidak usah ikut campur. Ya karena tadi bebas. Tayyib barakallahu fikum. Ahibati fila azakumullah. Kalau kita melihat ini. Dibawa ke sini itu bukan hanya sekedar diarahkan ke situ saja. Disertai di sisi yang lain, ya, ditanamkan ke tubuh kaum muslimin tentang ya, jeleknya syariat Islam. Ya. Tidak sesuainya aturan Islam. Tidak relevannya hukum-hukum Islam. Nah, itu kan. Masa ada poligami? Ya, ora adil. Ya kan? Masuk sing lanang itu akeh tapi sing wadone siji tok. Suaminya hanya boleh satu. Kalau mau ya seimbang lah kayak gitu. Nah. Kemudian mengkritisi terkait dengan misalkan termasuk berusaha merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan menunjukkan Nabi itu ya dituduh oleh mereka sebagai orang yang istilahnya terlalu mengikuti syahwat. Tuh nikahnya banyak orang. Wanita dinikahi segitu banyak. Ya. Nah, termasuk dituduh sebagai pedofil ya. Menikahi anak-anak ya Aisyah radhiyallahu taala. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi ya dalam keadaan gadis cuma satu. Yang lainnya itu banyak terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan, bukan kemaslahatan pribadi. Kalau untuk kemaslahatan pribadi ngapain nikahin-nikahin janda kan? Yang kalau mau yang milih gadis-gadis saja semuanya pada mau. Kan kayak gitu. Tayyib barakallahu fikum. Tapi semuanya adalah untuk kemaslahatan. Masing-masing. Dan menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha masih dalam usia belia ini pun ada tujuan maksud yang tidak tercapai kecuali dengan itu dan memang benar di antaranya salah satunya ketika yang dinikahi adalah seorang wanita yang masih belia kemudian ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga, di dalam rumah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ketika Nabi SAW wafat, Aisyah karena masih muda, ya, secara umum, ya, secara pertimbangan akal pun demikian. Dan Allah memang menghendaki demikian. Beliau sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang wanita yang mengajarkan Islam. Termasuk yang mendidik kaum muslimin terkait dengan hal-hal yang dilakukan Nabi di dalam rumah yang tidak banyak diketahui oleh sahabat yang lain. Kalau di luar rumah, yang tahu banyak. Tapi kalau di dalam rumah, hanya istri-istri Nabi. Kalau semuanya tua, kalau Nabi wafat, kemudian yang lainnya wafat, terus yang menyampaikan siapa? Nah, adalah termasuk tujuannya adalah untuk menjaga syariat. Untuk mengajarkan Islam kepada umat manusia sehingga sampai kepada kita. Dan hal-hal yang lain. Taib ahibati fila azakumullah. Ditunjukkan hukum Islam, hukum yang sadis, ya, hukum yang kejam. Ya. Orang Muslim yang tidak ngerti ketentuan, ya, aturan dalam menerapkan hukum Islam, ya baik, masa dibunuh, masa dirajam, ya, masa dipenggal, kok tidak manusiawi sama sekali. Tidak ngerti kapan dilakukan seperti itu. Ya. Kalau seperti apa, tidak semua kasus itu kemudian diberlakukan seperti itu. Karena kaum muslimin tidak ngerti dikasih propaganda yang seperti itu. Ya benar. Akhirnya meninggalkan hukum Islam, memilih hukum bikinan manusia. Tayyib barakallahu fikum. Nah, dan di kesempatan kali ini ya, bukan waktunya untuk menjelaskan tentang ketentuan kapan itu orang yang membunuh dibunuh. Tidak semua orang yang membunuh dibunuh. Tidak semua orang yang mencuri dipotong tangan. Ada ketentuannya. Tayyib barakallahu fikum. Ala kulli hal. Ingin ya dibuat kaum muslimin itu tidak mengenal agama. Termasuk di antara propaganda adalah secara umum dikenalkan keyakinan di luar Islam, ya, dikenalkan, dimasukkan keyakinan-keyakinan dari luar Islam, sehingga keyakinan-keyakinan yang ada di dalam Islam itu tidak diyakini. Nah, dan ini menggunakan berbagai macam media. Berbagai macam media tadi, dengan harta mereka. Dengan harta, kemudian menggunakan berbagai macam media dipakai. Di antaranya banyak ya. Kalau zaman dulu ya, film-film ya, kemudian yang sifatnya seri ya, ataupun yang sifatnya sekali tayang. Sekarang ini misalkan sinetron atau drama-drama yang semisalnya. Termasuk film-film kartun anak-anak. Film-film yang justru malah menggambarkan tokoh-tokoh dari agama lain, ya. Misalkan dulu waktu saya kecil, ya kan, ya ada film-film yang mengenalkan, misalkan dulu termasuk, ya, misalkan Mahabharata, Ramayana, ya kan, atau barangkali tokoh-tokoh itu yang kemudian difilmkan. Atau tokoh-tokoh dari agama yang lain dari Jepang, kan macam-macam. Itu kemudian dimasukkan ke tubuh dari sejak anak-anak sampai orang tua. Justru keyakinan-keyakinan dari luar Islam itu yang diyakini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga dimunculkan termasuk di zaman sekarang ini misalkan. Ya, bagaimana kaum muslimin itu senang ya, mengikuti, mendengarkan, menyimak berita-berita terkait dengan selebritis. Ya kan, terkait dengan artis-artis. Ya. Sehingga mereka tidak kenal sama sekali yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak kenal para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya kenal namanya tok. ada nabi namanya Muhammad dari bangsa Arab, wis batas itu. Kepribadiannya, kesehariannya, akhlak dan adabnya tidak ngerti. Yang dikenal keseharian para artis. Ya bagaimana akan mencontoh? Dan sudah berhasil. Termasuk melalui game-game. Intinya bagaimana kaum muslimin jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib barakallahu fikum. Nah, dan kalau kita membicarakan terkait dengan poin ini, ya mungkin sangat banyak sekali ya. Panjenengan semuanya insya Allah juga secara umum ya ngerti jane. Sadar, tahu. Hampir semua media elektronik ya ataupun cetak ataupun internet atau apapun itu media sosial semuanya dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan upaya ini, bagaimana menghalang-halangi kaum muslimin dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ahibati fila azakumullah. Sebelum barangkali ya, perlu saya sampaikan ini, pembahasan seperti ini, bisa jadi mungkin disalahpahami oleh sebagian, dianggap menimbulkan dan menumbuhkan benih-benih permusuhan, ya. Sehingga mengkhawatirkan, ya. Berbahaya terhadap ya, stabilitas nasional, ya. Terkait dengan kondusivitas, ya, kehidupan bermasyarakat dianggap mengganggu demikian. Tapi barangkali sedikit terkait dengan juga barangkali terkait dengan pluralisme, liberalisme ataupun sekularisme. Dianggap bahwasanya kalau berpegang teguh dengan Islam itu akan memunculkan permusuhan di antara masyarakat. Dianggap kalau meyakini bahwasanya Islam itu satu-satunya agama yang benar, yang lainnya salah, otomatis nanti menimbulkan keributan. Dianggapnya demikian. Akhirnya juga dimunculkan toleransi yang kebablasan. Di dalam Islam, ya, kalaupun ya, tetapi istilah toleransi karena maknanya sudah tidak pas sehingga ya. Tapi sebenarnya ada konsep yang lebih baik di dalam Islam. Nah, bukan berarti ketika seorang muslim meyakini dan memahami Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, karena Allah memang mengatakan inna dina indallahil Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan agama di sisi Allah hanya agama Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 19 kalau tidak salah. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah dan nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Apakah memiliki keyakinan seperti ini akan menimbulkan keributan? Enggak. Kalau dipahami dengan benar. Ya. Karena di dalam Al-Quran juga ada firman Allah subhanahu wa ta'ala. La ikroha fid din. Tidak ada paksaan di dalam masalah agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena telah jelas mana yang bengkok, mana yang lurus. Tidak usah dipaksakan. Tahu konsekuensi masing-masing kok. Sampaikan, tidak mau, ya sudah. Konsep jihad juga di dalam Islam kadangkala disalahpahami. Dianggap Islam sebagai negara agama yang tadi mengajarkan kekerasan terorisme, enggak. Bahkan sebagaimana kita tahu jihad bukan sekedar untuk mendapatkan kekuasaan, bukan itu bahkan. Tetapi tujuannya adalah bagaimana setiap jengkal bumi Allah Subhanahu wa taala di situ diterapkan, ada hukum Islam yang diterapkan di situ. Dan tidak kemudian memaksakan sebagaimana kita tahu pertama ditawari masuk Islam kalau mau ya alhamdulillah. Ya, ada negeri yang kafir pertama tawari itu, enggak langsung diserang, dibunuh enggak. Tawari masuk Islam. Kalau enggak mau, pilihan yang kedua. Tetap dalam kondisi kafirnya, silahkan, enggak masalah. Konsekuensi ditanggung sendiri, ya. Enggak dipaksa masuk Islam, tetapi tunduk dan patuh dengan hukum Islam. Maksudnya dalam keseharian, berbangsa dan bernegara, diterapkan hukum-hukum Islam. Ya. Kalau mau ya sudah, tidak masalah meskipun mereka tetap kafir. Itulah yang kemudian disebut kafir zimmi. Kalau tidak, baru mereka diperangi. Nah, dan bukan pula untuk sekedar tadi, untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian semuanya dibantai, enggak. Tayyib barakallahu fikum. Ala kulli hal ya, kembali ke sini. Bahwasanya di dalam Islam, seorang muslim harus meyakini Islam satu-satunya yang benar, tetapi tidak boleh memaksakan kepada agama lain, kepada orang yang lain. Dan juga bukan berarti semena-mena boleh menyakiti, mengganggu orang kafir, enggak. Sebagaimana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Bahkan sampai meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baju perang beliau masih tergadaikan dengan orang Yahudi. Maknanya melakukan hubungan perdagangan, jual beli dan yang semisalnya dengan orang Yahudi, enggak masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barangkali sebagai penutup, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, dalam surat Al-Mumtahanah kalau tidak salah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian ya untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian, tidak menjajah dan mengusir. Selama tidak memerangi, tidak memusuhi, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Bahkan diakhiri ayatnya dengan Allah ya, mencintai orang-orang yang berbuat adil, termasuk adil kepada orang kafir. Makanya sebagaimana kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Siapa yang dia memerangi, memusuhi, membunuh ya, kafir mu'ahad, orang kafir yang dia sedang ada hubungan baik dengan kaum muslimin, perjanjian baik, maka tidak akan mendapatkan baunya surga. Orang kafir tidak boleh diganggu. Hanya kafir yang memerangi kaum muslimin secara terang-terangan, itulah yang boleh diperangi. Adapun yang tidak, maka tidak boleh. Maknanya apa? Tetap tidak memaksakan agama, tidak mengganggu mereka, tetapi bukan berarti kemudian kita meyakini semua agama benar. Tidak ada hubungannya antara keyakinan dengan, maksudnya tidak selalu bertentangan. Meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, tidak kemudian memaksakan, tidak kemudian mengganggu yang lain, enggak. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ahibati fila azakumullah, ya, barangkali satu ayat sebagai penutup untuk membentengi dari propaganda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu menghalang-halangi kaum muslimin dari agamanya, adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat setelahnya. Nah, dalam ayat setelahnya itu tadi ayat 99 dari surat Ali Imran ya. Dalam ayat yang ke-100 terkait dengan perintah untuk beriman, apa bertakwa. Ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu ya. Nah, sebelum itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Nah. Ya. Tayyib. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sebagian dari orang-orang yang diberi kitab tadi, niscaya akan mengembalikan kalian ya dari keimanan kalian menjadi orang kafir. Apanya? Belum ya. Yang 100 ini ya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini obatnya. Ayat yang ke-101. Kalau mengikuti mereka, mengikuti propaganda mereka, akan menjadi kafir secara tidak sadar. Perlahan-lahan. Obatnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa takfuruna? Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Bagaimana mungkin kalian bisa kafir? Sementara dibacakan kepada kalian ayat-ayat kalian, ya. Ya. Dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ada bersama dengan kalian rasulnya, Rasulullah Subhanahu wa taala. Wa man ya'sab wa man ya'tasim billahi, siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh dia telah diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Di sini isyarat ya, kalau sekarang sudah tidak ada rasul, yang dimaksudkan adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Belajar Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ayat 102, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bertakwa sampai meninggal. Ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berpegang teguh ya dengan agama Allah tadi, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah yang disebutkan di dalam ayat 101, itu istiqomah terus diterapkan takwa kepada Allah ya sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslim, jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nah, intinya ahibati fillah azakumullah, dengan belajar seperti ini diantaranya, dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan selamat dari propaganda-propaganda musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali ya pembahasan secara sepintas, ringkas ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.